إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah Asy-Syafi'i, salah satu tokoh ulama dari mazhab Syafi'i. Dan kita sampai pada adab Ashabul Hadith, adab-adab para Ashabul Hadith. Dan sudah kita baca sebagian besarnya dari adab-adab Ashabul Hadith sampai pada kalimat Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, وَيَتَحَابُّونَ فِي الدِّينِ وَيَتَبَغَضُونَ فِيهِ. Dan mereka, para Ashabul Hadith, Ahlus Sunnah, mereka saling mencintai فِي الدِّينِ, saling mencintai dalam agama, saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatabaghaduna fi, dan mereka saling membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya cinta mereka dan benci mereka bukan karena hawa, bukan karena hawa nafsu, tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala dan karena syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saleh maka mereka cintai, kalau taleh maka mereka tidak sukai. Kalau ahli sunnah mereka mencintai atau saling mencintai, karena ternyata ahlul bid'ah maka mereka benci. Ini makna cinta bencinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, mensyarah, menjelaskan makna ucapan Imam As-Sabuni, saling mencintai dan saling membenci karena Allah. Naam, waradat tahab wat tabaghud fi dzatillah. Iya, diriwayatkan riwayat-riwayat tentang saling cinta dan saling benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antaranya? Awthaq, urul iman, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Setinggi-tinggi urat keimanan adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Qala wa hathana Rasulullah SAW. Demikian pula Rasulullah SAW menganjurkan kita agar saling mencintai karena Allah. Di antaranya hadis Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsih. Di antaranya hadis yang sahih, akhrajah al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima, yaitu hadis, tidak beriman salah seorang kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Kalau dia suka keselamatan, maka dia juga suka saudaranya selamat. Kalau dia ingin dalam keadaan tetap istiqamah di atas tauhid wa sunnah, dia juga ingin saudaranya tetap istiqamah di atas tauhid wa sunnah. Wa min as-sab'ah alladhina yudhilluhumullah fi dhillih yawma la dhilla illa dhillu. Juga Rasulullah SAW menyatakan mereka yang saling mencintai karena Allah akan dinaungi dengan naungan di waktu enggak ada naungan lain kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di waktu, di masa tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Nanti yaumul qiyamah. Yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Setelah disebutkan 7 golongan dari imamun adil, kemudian disebutkan syab nasya'a fi ta'atillah, disebutkan sampai pada kalimat rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dia berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Disebutkan termasuk golongan 7 yang yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhillu. Wa yaqulu ta'ala fil hadithil qudsi. Demikian pula disebutkan dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Kata Allah, wajabat mahabbati, mesti akan mendapatkan kecintaan dariku orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang Bukhari dan Muslim sebelumnya, yauma la dhilla illa dhillu, juga Bukhari Muslim. Sedangkan yang ini dalam riwayat Muwatta oleh Imam Malik rahimahullah dan juga Imam Ahmad fi Musnadi dan Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah berfirman, mesti akan mendapatkan kecintaanku orang yang saling mencintai karena aku, wal mutajalisina fiyya, yang bermajlis karena aku, al mutazawirin, saling mengunjungi, saling berziarah karena aku, wal mutabadilina fiyya, dan saling membantu, saling memberi karena aku. Wajabat mahabbati, kata Allah, mesti akan mendapatkan kecintaanku. Wa yaqulullahu yawmal qiyamah, Allah Subhanahu wa taala akan berkata nanti pada hari kiamat, ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang-orang yang saling cinta karena aku? Aina al-mutahabbina fi jalali, mana mereka-mereka yang saling cinta karena aku? Al-yawm udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli, mana mereka? Hari ini akan aku naungi mereka di hari tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis yang qudsi dikeluarkan oleh Muslim fi sahihih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa ahadits katsirah, demikian pula hadis-hadis yang lain yang sangat banyak yang menganjurkan untuk ahlus sunnah saling mencintai karena Allah agar mereka saling mengunjungi karena Allah, saling memberi karena Allah, saling membantu karena Allah. Wal mualah lil mu'mini, dan juga hadis-hadis yang menganjurkan agar kita berwala, memberikan loyalitas kecintaan kepada orang-orang mukmin. Wal bughd, dan kebencian kepada orang-orang kafir. Wal fasiqin, dan orang-orang fusaq. Wal mubtadi'in, dan orang-orang yang merupakan mubtadi', ahlul bid'ah. Demikian banyak hadis-hadisnya. Tadi sudah kita sebutkan beberapa hadis anjuran untuk saling cinta mencintai. Maka yang berikutnya, wa yatabaghaduna fihi, dan juga membenci karena Allah. Aila yatabaghad ahlul hadis fi ma bainahum. Maknanya bahwa ahlul hadis tidak saling membenci. Mereka tidak saling memusuhi. Wa innama yubghiduna man khalafa al-kitab was-sunnah. Sesungguhnya mereka hanya membenci orang-orang yang menyelisihi kitab dan sunnah. Tidak membenci kecuali orang yang menyelisihi Al-Qur'an, yang menyelisihi hadis-hadis yang sahih, amdan, dengan sengaja-sengaja menyelisihi Qur'an was sunnah. Ini yang kita benci. Dan ini yang dibenci oleh ahlus sunnah, ashabul hadis. Adapun mereka yang keliru, tidak mengerti, tidak paham, ditegur, diajari, dibimbing. Tetapi mubtadi'un dhal, ahlul hawa, yang sengaja-sengaja menyelisihi sunnah dengan ra'yunya, sengaja-sengaja menyelisihi hadis sahih dengan pendapatnya sendiri, inilah ahlul hawa yang dibenci oleh ahlu sunnah ashabul hadis. Qala wa yujanibuna ahlal bid'i wa ahlal dalalat. Kembali Imam As-Sabuni berkata rahimahullah, dan juga ashabul hadis, di antara adab-adab mereka yang bagus, adab mereka yang sangat baik, adalah menjauhi ahlul bid'ah wa ahli dalalat, kelompok-kelompok sesat, menjauhi mereka. Yani ahlul bid'ah, yang dimaksud adalah ahlul bid'ah wa dalalah. Nad'uhum ila Allah wa nubayyin lahum thumma hum qisman. Kita mengajak mereka kepada Allah, kita menjelaskan kepada mereka dan menjelaskan keadaan mereka. Dua perkara. Menjelaskan kepada mereka dan menjelaskan keadaan mereka. Kepada mereka yakni hujjah, agar tegak hujjah alaihim, agar tegak hujjah pada mereka, sehingga mereka jangan lagi berkata saya tidak tahu, saya tidak mengerti. Sudah ditegakkan hujjah di hadapan mereka, sudah ditegakkan hujjah di tengah-tengah mereka. Ubayyin lahum. Yang kedua, menjelaskan keadaan mereka agar kaum muslimin yang lain selamat, bahwa mereka ahlul dalal, mereka ahlul bid'ah, mereka kelompok sesat, menyimpang, jauhi mereka. Thumma hum qisman, kata Syekh Rabi selanjutnya dalam syarahnya, bahwa mereka ada dua jenis, yang namanya ahlul bid'ah wad dalalah, qisman, dua macam. Yang pertama, qismun du'atun ila syarr. Yang pertama, golongan ahlul bid'ah yang mengajak kepada kebid'ahannya. Ahlul dalal yang mengajak kepada dalalahnya. Ini jenis pertama. Yang kedua, awamuhum, awamnya mereka. Adapun yang pertama, fahaulai la yu'khad minhum hadithun wa la yu'khad minhum ilmun. Adapun golongan pertama, duatnya, da'i-da'inya, yang mengajak kepada syar, yang mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada penyimpangan, la yu'khad minhum hadithun, jangan diambil dari mereka satu hadis pun, jangan ambil dari mereka ilmu, jangan kita mengambil riwayat dari mereka, wala ilm. wajib tahdzir, dan wajib mentahdzir mereka. Mentahdzir yakni memperingatkan umat dari bahaya mereka. Memperingatkan manusia dari bahaya mereka. Liwiqayatil ummah min syarrihim, untuk menyelamatkan umat dari kejelekan mereka. Fa innahum du'atun ala abwabi jahannam, karena mereka itu pada hakikatnya adalah du'at ala abwabi jahannam, mereka da'i-da'i ke pintu neraka. Sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, al ba'da hadzal khair min syarr? Naam. Apakah setelah kebaikinannya ini ada kejelekan? Iya. Du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum qadafuhu fiha. Iya, kata Nabi. Akan muncul nanti da'i-da'i yang mengajak kepada neraka jahannam. Siapa yang menyambut ajakannya, qadafuhu fiha, akan dijerumuskan ke dalamnya. Du'at ala abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Siapa yang menyambut ajakannya, siapa yang terbawa dengan ajakannya, akan dilemparkan dalam neraka oleh mereka. Wal'iyadu billah. Tentunya yang seperti ini harus dihindari, harus dijauhi, dan harus diperingatkan ummah dari bahaya mereka. Hati-hati dari mereka. Ini tahdzir. Ini jenis pertama. Wa amma awamuhum, adapun orang-orang aminya, orang-orang awamnya mereka, bukan da'inya, tidak mengajak kepada kesesatan, tetapi hanya untuk dirinya. Fahaulai la yuhjarun, orang yang seperti ini, golongan kedua ini, tidak diboikot. Wa innama yud'auna ila Allah, tetapi justru diajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajak kepada tauhid, diajak kepada sunnah, diajak untuk memahami dakwah salafiyah, diajak untuk mengerti tentang prinsip-prinsip ahlus sunnah. Yud'auna ila Allah tabaraka wa taala bil hikmati wal mau'izatil hasanah, ajak mereka kepada Allah dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dengan lemah lembut. Yani ghairu du'a, tentunya catatannya bukan da'inya. Perlu catatan di sini, bukan da'inya bukan berarti bukan ustadznya, tetapi maknanya bukan orang yang mengajak. Ada yang bukan tokohnya, bukan ustadznya, tapi mengajak, membuat fitnah kesana kemari. Ini cukup dimasukkan pada golongan pertama, bukan golongan kedua. Golongan kedua itu untuk dirinya sendiri, dan dia tidak merusak orang lain. Untuk dirinya sendiri, dan dia tidak berbicara, artinya tidak menebar syubhat, tidak mengajak kesana kemari kepada dolalahnya, fitnahnya, penyimpangannya, tidak. Maka orang seperti ini diajak dengan baik. Awamuhum, mereka hanya ikut-ikutan, mereka tidak mengerti. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ini ucapan Syekh Rabi' yang membagi ahlul bid'ah wad-dalalah menjadi dua. Du'atuhum wa awamuhum, da'i-da'inya, pengajak-pengajaknya. Yang kedua, awamnya. Adapun awamnya tidak dijauhi, justru didakwahi. Bukan dimusuhi, tetapi justru dinasehati, diajak. Bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Karena fasaduhum fi anfusihim, karena rusaknya mereka pada diri mereka. Fahadha hawal hidayatahu ilallah, orang-orang yang seperti ini diupayakan untuk diajak kepada Allah tabaraka wa taala. Tad'uhu bil hikmah, ajak mereka dengan hikmah wal mau'idatil hasanah. Wa idza kana fil ikhtilati bihi ma yadurruka fabta'id anhu. Tetapi kalau bergaul dengan mereka, ikhtilat, dikhawatirkan akan merusak kamu, jangan, jauhi mereka. Kalau bergaul dengan mereka akan yadurruk, akan membuat madarat bagimu. fabta'id anhu, maka jauhilah mereka. Walaupun awam, na'am, walaupun awam. Sepertinya awam, tetapi ketika kamu bergaul dengannya, terjadilah perdebatan. Ahsan, aslam, tinggalkan mereka. Selesai. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Qala wa yu'aduna ashabal ahwa'i wal jahalat. Wa min adabi ahlil hadith. Di antara adab-adab ahlul hadith adalah memusuhi ahlul ahwa. Karena memang mereka lah musuh-musuh sunnah. Mereka lah perusak-perusak sunnah. Ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Wal jahalat, wal dalalat. Yu'aduna ahlul bid'ah wal dalalat. Berarti maknanya memusuhi ahlul bid'ah, kelompok-kelompok sesat. Saya terjemahkan kelompok-kelompok sesat karena tidak mesti orang yang terjerumus dalam satu perkara langsung dihukumi dengan ahlul bid'ah atau kelompok sesat. Tidak demikian. Karena kesalahan sebagaimana pernah dibahas dalam kitab-kitab yang lain, di majelis ini juga walhamdulillah, bahwa kesalahan terjadi pada setiap manusia. Tetapi ada dua jenis. Ada yang sifatnya zallah, ketergelinciran, bukan amdan, bukan sengaja, manusiawi. Alim sekalipun, ulama sekalipun, kadang tergelincir dalam satu masalah. Bahkan bisa dalam perkara akidah tergelincir. Tetapi para ulama tidak menganggap dia mubtadi umbal, karena dia tidak kemudian menyengaja menyelisihi Quran wa sunnah. Tidak. Berbeda dengan ahlul ahwa yang disampaikan padanya hujjah minal Quran wa sunnah, dihadapkan kepadanya dalil-dalil, dia berkata semua itu tidak bisa kita terima karena bertentangan dengan akal, katanya. Apa ini? Ahlul hawa, ahlul dalal, sudah qiyamul hujjah, sudah tegak dalil, sudah tegak hujjah, sudah disampaikan hadis sahih, tetapi dia menolaknya dan dia tetap membela kesalahannya. Fahada mubtadi', sahibu hawa. Berbeda dengan orang yang tergelincir ketika ditegur. Masa saya berkata seperti itu? Astagfirullah, itu ketergelinciran lidah saya. Astagfirullah. Dia cabut ucapannya. Apa yang saya katakan kemarin keliru. Saya salah. Saya cabut ucapan saya. Itu kesalahan lidah saya dan kesalahan ucapan saya. Ikhwan ibn a'azakullah, apa seperti ini dikatakan mubtadi umbal? Tidak. Barakallahu fikum. Adapun ahlul ahwa wadhalalat adalah yang memang benar-benar kelompok sesat. Walaupun sudah qiyamul hujjah di hadapannya, sudah tegak hujjah di hadapannya, qala Allahu qala Rasul, tetapi dia tetap menyatakan tapi menurut saya pada sahibu hawa, ahlul bid'ah wad dalalah. Maka ashabul hadis membenci mereka. Dan ini bukan hanya diucapkan oleh Imam Shawbuni rahimahullah, tapi diucapkan pula oleh para imam-imam kaum muslimin. Kata Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, minhumul baghawi, di antaranya adalah Imam al-Baghawi, wa ghairuhu, adhkur minhum sab'ah, aku ingat di antaranya 7 ulama, imam yang berkata seperti ini, yaitu memusuhi ashabul ahwa. Di antaranya Imam Shawbuni sendiri, dan sebelumnya ada imaman jalilan ar-razian. Man huma? Abu Hatim ar-Razi dan Abu Zur'ah ar-Razi, yang kitabnya kita bahas walhamdulillah. Wa minhumul muzani, dan di antara mereka juga Imam al-Muzani, sahibul Imam Syafi'i, sahabatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Juga Ibn Battah Al-Hambali, dan juga Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahumullahu ajma'in, semoga Allah merahmati mereka semuanya. Para imam-imam ini berkata dengan kalimat yang sama, ahlul hadis memusuhi ahlul ahwa. Pertanyaannya yang sering sampai kepada kita adalah, berarti kita tidak mendakwahi mereka? Itu sering terucap. Maka kita jawab sekarang, bahwa mereka bukan tidak tahu. Ahlul ahwa, ahlul bid'ah menyelisih Quran wa sunnah dengan sengaja, bukan tidak tahu. Kalau tidak tahu, maka itu mahal dakwah, itulah tempat kita dakwahi mereka. Tapi kalau sudah tahu, mau ngomong apa kita? Mau dikasih tahu? Sudah tahu. Sisanya ya kita jauhi dan kita musuhi, selesai. Makanya kita bedakan tadi, bahwa awamuhum, kebanyakan mereka tidak tahu menau. Kebanyakan mereka hanya ikut-ikutan. Kebanyakan mereka hanya mendengar suara-suara, kemudian mereka ikut. Maka merekalah tempat medan dakwah kita. Kita ajak mereka, kita beritahu mereka, kita beri pengertian mereka. Tetapi sahibu hawa adalah mereka-mereka yang lebih mementingkan hawa nafsunya daripada Quran dan sunnah. Lebih mementingkan perasaannya, pikirannya, hawa nafsunya daripada dalil-dalil dan hujjah. Terus mau kita dakwahi dengan apa? Mau kita nasihati dengan apa? Dengan qaul Allah, mereka menolak qaul Allah. Dengan qaul Rasul, mereka menolak qaul Rasul. Mereka mengatakan pokoknya ini yang benar. Kamu bawa Quran seluruhnya, saya enggak peduli. Kamu bawa hadis seluruhnya, saya enggak akan peduli. Mau diapain orang seperti ini? Dijauhin dan dimusuhi. Selesai. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tujuh imam yang beliau ingat, Syekh Rabi Hafidhahullah. Masih ada imam-imam yang lain tentunya yang mengatakan seperti ini. Wa yu'aduna ashabal ahwa'i wal jahalat. Mereka ashabul hadis memusuhi, membenci kelompok-kelompok sesat. Jangan kemudian kamu bela sungkawa ketika mereka mendapatkan keputusan dari hakim dengan keputusan mati. Kasiannya mereka, tidak kasian. Yadaka au kata wafuka nafakh. Tanganmu yang memegang, mulutmu yang meniup. Ini pepatah. Pepatah. Kalau ada orang yang meniup balon, kemudian dor, kaget. Kamu bilang apa? Tanganmu yang megang, mulutmu yang niup. Kenapa kaget? Kenapa terkejut? Rasakan apa yang kamu perbuat. Pepatah ini dipakai untuk siapa yang mendapatkan kejelekan karena perbuatannya sendiri. Dia yang berbuat, dia bertingkah, membuat berbagai macam upaya-upaya pengacau atau pengacauan. Kemudian terjadi apa yang terjadi, dia dihukum. Yang korban karena dia berapa? Yang matinya dari terorisnya, korban dia-dia juga. Karena dia yang beri dalilnya. Belum yang lainnya, korban-korbannya. Maka ketika dihukum, bahkan sampai hukum mati sekalipun, kita katakan yadaka au kata wafuka nafah, tanganmu yang memegang, mulut yang meniup, rasakan sendiri. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bedakan keduanya. Sahibu hawa adalah bukan orang yang tidak tahu, tetapi tidak mau. Hujjah sudah disampaikan, hadis sudah ditegakkan, dalil-dalil sudah dijelaskan, tapi mereka lebih memegang hawa nafsunya sendiri. Qala fihi tafsil, kata Syekh Rabi Hafidhahullah, bahwa memusuhi ashabul ahwa ahlul bid'ah ada rincian yang tadi. Fihi tafsil alladhi dzakartuhu lakum, ada rincian sebagaimana yang sudah aku sebutkan sebelumnya. Yang mana itu? Yang tadi sudah kita jelaskan, ada du'atuhum, ada awamuhum. Ada da'i-da'inya, ada orang awamnya. Adapun du'a ilal bid'i la yukhad minhum ilmun abada wa la yuthaq bihim wa la yuthaq bihim wa yuhadzar minhum. Adapun pengajak-pengajaknya, ustaz maupun bukan ustaz, pengajak-pengajaknya, penganjur-penganjur kesesatan, apakah mendapatkan gelar ustadz ataupun tidak, tokohnya ataupun bukan tokohnya, tetapi dia da'i ilal bid'ah wal dalalat, maka dihukumi la yukhad minhum ilm, tidak diambil ilmu dari mereka abada, wa la yuwathaq bihim, dan tidak dipercaya, wa yuhadzar minhum, dan diperingatkan dari bahaya mereka, wa idza tamarra fi fasadihi, kalau dia terus dalam kerusakannya, wa hunaka hukumah taqtul wa tu'aqab atau tu'aqib, dan di sana ada hukumah, ada pemerintah yang bisa menghukumi mereka, penguasa akan menghukumi mereka kalau kesesatannya sudah sampai ke batas-batas kekafiran, maka penguasa akan menindaknya dengan hukuman mati, dan itu hak penguasa untuk menghukumi mereka, bahkan kewajiban mereka untuk menghukumi mereka, untuk menghukumi orang-orang tersebut. Yustatabu thalathata ayyam wa in taba wa illa duribat 'unuquhu, diminta taubat 3 hari kalau mau taubat, kalau tidak dipenggal lehernya oleh penguasa, taqtul wa tu'aqib, atau dihukum dengan hukum-hukum lain, namanya ta'zir. Ta'zir itu hukum yang diputuskan dan merupakan kebijakan penguasa, dengan dicambuk, dengan dipenjara, dan lain-lainnya, itu adalah ta'zir namanya. Yajib qatluhu, tajib uqubatuhu bil qatl, kalau sampai menyimpang sesat keluar dari Islam, harus hukumah menindak mereka, menghukum mereka. Li'annahum kama qala Ibnu Abdul Barr, karena mereka sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdul Barr, syarrun minal muharibina lillahi wa rasulihi alladhina qala Allahu fihim innama jazauhu alladhina yuharibuna Allah wa rasulah. Kata Ibn Abdul Barr, yang paling jelek adalah yang memerangi Allah dan Rasulnya, yang Allah katakan pada mereka, innama jazau alladhina yuharibuna Allah wa rasulah, sesungguhnya mereka-mereka yang memerangi Allah dan Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasada, dan berusaha di muka bumi untuk merusak, mengacau, wa yuqattilu an yuqattalu au yusallabu, hukumnya adalah mereka dibunuh atau disalib, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum, atau dipotong tangan-tangan mereka atau kaki-kaki mereka secara bersilangan, bin khilafin, au yunfau minal ardi, atau dilempar dari tempat yang tinggi. Dzalika lahum khizyun fid dunya, ini merupakan kehinaan di dunia, baru dunia. Walahum fil akhirati adzabun adzim, dan mereka di akhirat nanti akan mendapatkan adzabun adzim. A'udzubillah min dzalik. A'udzubillah min al-'adzab. Di dunia sudah dihinakan, belum di akhirat nanti. Wassallallahu alaihi wasallam al-'afiyah. Ikhwan fillah na'azakumullah, bagaimana mereka-mereka yang memerangi ayat-ayat Allah? Bagaimana dengan golongan yang memerangi hadis-hadis Rasulullah? Disampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW ditolak, dan dikatakan itu kan zaman dulu, sudah enggak kepake sekarang, buang saja. Kata kelompok kedua, itu kan enggak masuk akal, buang saja. Ya, bedanya. Sama-sama menentang dan memerangi hadis Rasulullah SAW. Kata mereka, hituhu ala rijlik. Kalau ada hadis bertentangan dengan akal, buang. Di bawah telapak kaki kamu, injak. Astagfirullah. Walaupun sahih Bukhari. Walaupun fi sahih Bukhari. Ini mengerikan sekali. Jelas-jelas memusuhi hadis dengan akalnya. Tapi adakah yang memusuhi ayat-ayat Allah? Ada. Disampaikan ayat-ayat dan hadis, dikatakan ini ayat-ayatnya Wahabi. Itu ayat Al-Quran. Iya, ini ayat Wahabi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dikasih dalil-dalil, ditolak. Dikasih ayat, ditolak. Ini ayat bercerita tentang masa lalu. Tentang sekelompok kecil, di tempat kecil, di negara kecil. Maksudnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya saja. Apakah mau dipakai Al-Quran untuk menghukumi dunia? Tidak bisa, katanya. Astagfirullah. Jelas-jelas memusuhi Al-Quran. Akhwani fi din, a'azakumullah. Su'ilal Imam Ahmad, Imam Ahmad pernah ditanya, ar-rajulu yusalli wa yasum wa kadha aw yatakallam fi ahli al-bid'ah. Pernah ditanya Imam Ahmad, bagaimana seorang yang berpuasa, salat dengan orang yang berbicara tentang kejelekan ahlul bid'ah dan bahaya kelompok-kelompok sesat. Kata Imam Ahmad rahimahullah, idza shalla wa shama li nafsihi. Adapun puasa sunnahnya, salat sunnahnya untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau dia berbicara tentang bahaya ahlul bid'ah untuk ummah, untuk kaum muslimin, ini lebih afdal. Kita bicara yang sunnah dengan yang sunnah. Artinya ada orang yang sholat sunnah, puasa sunnah, i'tikaf di masjid, masya Allah. Ada satu orang yang sibuk dengan berbicara bahaya kelompok sesat Syiah Rafidah, bahaya khawarij, bahaya para teroris, bahaya pemahaman-pemahaman sesat Mu'tazilah, pemuja-pemuja akal yang mengangkat akal di atas Quran dan sunnah. Mana yang lebih baik atau mana yang lebih afdal? Yang ini lebih afdal. Mengapa? Adapun salatnya, puasanya, itikafnya untuk pribadinya. Adapun berbicara bahaya Syiah, bahaya khawarij, bahaya pemahaman teroris, bahaya pemahaman-pemahaman Mu'tazilah, ini adalah untuk ummah, menyelamatkan umat, sekian banyak manusia selamat karena nasihat tersebut. Hadza afdal, ini lebih tinggi nilainya. Apalagi kalau dikerjakan kedua-duanya. Dia puasa sunnah, dia salat sunnah, dia qiyamul lail, dan dia juga berbicara bahaya ahlul bid'ah. Ikhwan ibn a'azakumullah, ditanyakan kepada Imam Ahmad karena ada pembahasan di waktu itu membandingkan antara ahlu sunnah dengan sufi. Ahlu sunnah sedang berbicara bahaya Syiah, bahaya ini, bahaya itu. Sedangkan mereka sufi berkata, kita beribadah saja, yang penting dikir, sholat, puasa, haji, udahlah, jangan ngurusi orang lain. Ya. Maka ibadah mereka terlihat seakan-akan lebih banyak, selalu di masjid, i'tikaf, dan qiyamul lailnya, masya Allah, puasanya puasa Dawud misalnya. Kemudian berkata, kita lebih baik dari mereka yang tiap hari membicarakan manusia, katanya. Ya. Maka ditanyakan kepada para imam-imam ahlu sunnah, yang ini lebih baik atau yang ini? Kata dia bahwa ini, kata mereka para ulama, yang ini ibadah-ibadah sunnah tadi untuk pribadinya. Sedangkan memperingatkan manusia dari bahaya kesesatan, kelompok-kelompok sesat, ini untuk ummah. Tentunya ini lebih afdal, masya Allah. Jauhnya pandangan para علماء رحمهم الله أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته